Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita yang biasanya kita sebutkan bahasan ini di setiap pekan kedua di malam Jumat, maka insyaallah sejak malam ini dan selanjutnya malam Selasa pekan ke-1, 2 dan 4 kita akan baca kitab Talbis Iblis, dan di malam Jumat tetap dengan mulia dengan manhaj salaf. Berkaitan dengan Talbis Iblis yang ada di Musalla Al-Faruq, tetap jalan. Walaupun tentunya file nanti akan terpisah. Ada 3 file di sini dan 1 file di Rifkon TV. Enggak apa-apa, tidak ada masalah. Yang jelas, karena kita sudah umumkan juga di majlis ta'alim yang ada di Al-Faruq juga membahas Talbis Iblis. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun tentunya ketika itu ulun bahas di pekan yang keempat malam Senin, akan dekat sekali jedanya dengan malam Selasa di sini yang pekan pertama. Tidak mengapa. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya untuk beberapa muqaddimah sudah ulun sebutkan. Muqaddimah pengarang, muqaddimah dari Syekh Ali Hasan, dan kemudian terakhir di Musalla Al-Faruq kita sebutkan sedikit berkaitan dengan biografi Al-Imam Ibnul Jauzi. Maka insyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai bahasan kitab ini. Yang secara total ada 13 bab. Kita akan bahas satu per satu. Wallahu'alam bissawab. Sebelum belum melanjutkan, siapa di antara pian yang datang ke pengajian cukup jauh? Gak apa-apa walaupun di Banjar. Handil Bakti jauh? Siapa dari Handil Bakti? Banjarbaru, siapa Banjarbaru? Angkat tangan, siap. Siapa lagi? Ambilkan buku. Simbang Gusti jauh. Oke, kemudian yang kedua, kalau sudah ya yang jauh Banjarbaru. Siapa di antara pian yang sudah di atas 60 tahun? Ada? Satu. Ambil sini Pak. Sudah punya bukunya Pak? Yang 60. Sini, ambil. Awas. Yang muda-muda nih pokoknya harus malu sama bapak-bapak ini. Banjarbaru? Banjarbaru? Siapa lagi yang 60 tahun? Siapa yang 60 tahun? Oh, sini Pak. Ambil Pak. Dari ibu-ibu ada yang 60? Ada. Silakan. Cek, mana lagi? Kameramen. Sana kameramen. Belum dapat, Cek. Belum punya nanti. Nepotisme saya. Kru duluan dong. Ada ibu-ibu 3 orang, bukunya habis. Sisa 2 kah? Berarti 3. Oh, 63, kirain 3 orang. Silakan, ini buat ibu-ibu. Tolong antarkan. Suruh ke bawah. Ada lagi ibu yang 60-an? Enggak ada ya, 1 orang aja ya. Siapa lagi bapak-bapak? Masih ada yang 60 tahun? Yang 60 tahun? Pemisbah, pian berapa? 65, oh tapi udah punya, Masya Allah. Mantap. Gitu Pak, modal. Gak apa-apa, ini juga dari teman-teman. Dananya juga dari pian-pian juga. Saya gak tahu orangnya, kadang-kadang duitnya masuk aja. Pak Saifullah, menang jualan, masa dijulungi. Hah? Oh, masjid gak punya? Ya sudah buat masjid. Sian deh masjid. Siap. Perhatikan halaman 15 jamaah. Al-babul awal al-amru biluzumi sunnah wal jamaah. Jadi sebelum membahas tipu daya iblis, tipu daya iblis dalam masalah akidah, tipu daya iblis dalam masalah ibadah, tipu daya iblis dalam kelompok-kelompok tertentu, itu entar, itu bahasan inti. Inilah bahasan pembuka dari beliau rahimahullah ta'ala, al-imam Ibnul Jauzi. Al-amru biluzumi sunnah wal jamaah. Perintah berpegang teguh pada sunnah dan tetap berada dalam jamaah, artinya jamaatul muslimin. Bukan berarti kemudian harus jumlahnya banyak, tidak. Yang namanya al-jamaah adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Itulah terjemahan al-jamaah. Perkataan dari yakni seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaatul muslimin itu adalah segala yang bersesuaian dengan kebenaran, firman dan sabda. Walaupun kamu sendirian. Itulah maksud dari al-jamaah. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu khotaba bil jabiyyah. Faqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man arada minkum buhbuhatal jannah falyalzamil jama'ah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal ithnaini ab'ad. Bahasan untuk bab ini, perintah berpegang teguh pada sunnah dan tetap berada dalam jamaah, adalah satu riwayat dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menyebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di Jabiyah, satu tempat tentunya. Kemudian dia mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah berdiri di hadapan kami, kemudian beliau bersabda, "Man arada minkum buhbuhatal jannah falyalzamil jama'ah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad." Yang artinya adalah barang siapa ingin mendapat tempat yang terbaik di surga. Jamaah, kalau pian ingat, ulun sering sekali menyebutkan kepada pian tentang broadcast-broadcast yang tidak bertanggung jawab. Maka kala itu sering sekali menasihatkan bahwasanya dalam penyampaian sabda Nabi Muhammad SAW itu minimal harus ada salah satu unsur yang disampaikan oleh orang yang membroadcast, hingga kemudian kita katakan dia ilmiah. Unsur hadis itu cuma 3. 1, perawi dari kalangan para sahabat. 2, matan atau redaksi bahasa Arab sabda Nabi Muhammadnya. Dan yang ketiga adalah siapa mukhrijul hadis atau yang mengeluarkan hadis dari kalangan para ulama. Rawi, matan, mukhrij. Perawi dari kalangan sahabat, matan atau redaksi bahasa Arabnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yang mengeluarkan hadis dari kalangan para ulama. Jika salah satu di antara tiga ini disampaikan dalam sebuah broadcast, maka kita bisa katakan dia ilmiah, karena bisa di cross check dengan salah satu di antara tiga ini. Tapi kalau misalnya kosong dari tiga-tiganya, ini repot. Orang kalau misalnya menyampaikan yakni hadis Nabi Muhammad SAW langsung dengan terjemahannya, tanpa menyebutkan ya siapa yang mengeluarkannya, tapi dia sebutkan sahabatnya. Dari sahabat Fulan bin Fulan, Nabi Muhammad bersabda, langsung terjemahan bahasa Indonesia. Maka dari sahabatnya ini bisa dicari di kitab-kitab hadis yang jenisnya musnad. Kitab hadis yang jenisnya musnad, musnad itu adalah kitab hadis yang diurutkan periwayatan hadisnya berdasarkan abjadiyah nama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari alif sampai ya. Jadi kalau misalnya seseorang menyampaikan minimal sahabatnya, maka bisa di cross check. Nanti begitu di cross check dan dapat, maka akan ketahuan bahasa Arabnya bagaimana, bahkan kemudian yang mengeluarkan siapa, akan ketahuan. Dua, misalnya seorang menyampaikan sahabatnya tidak disebutkan, tapi, dan ini yang sering sekali ulun lakukan, ulun sahabatnya lupa, tapi matan sabda Nabi Muhammadnya ulun ingat. Ini yang sering terjadi ke ulun pribadi. Nama sahabatnya ulun lupa, apalagi nama yang mengeluarkannya, lupa sekali. Tapi matan bahasa Arab hadis Nabi Muhammadnya saya ingat. Jadi itulah minimal yang saya sampaikan. Kenapa? Karena jika seorang sahabatnya tidak disebutkan, yang mengeluarkan tidak disebutkan, tapi matan bahasa Arabnya disebutkan oleh yang berceramah atau dalam sebuah tulisan, maka juga bisa di cross check. Di mana? Di kitab-kitab Mu'jam Al-Mufahras. Kitab-kitab, yakni indeks hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, cara mencarinya, ini kenapa ulun bahas, cara mencarinya adalah sabda Nabi Muhammad atau setiap sabda Nabi Muhammad SAW mesti ada satu kata yang unik yang beliau sampaikan. Yang dengannya itu menjadi kata kunci. Karena sekarang teknologi sudah canggih. Oke, kita sebutkan kita punya rujukan asli kitabnya, artinya benda solidnya kita punya. Tapi dengan teknologi sekarang, kita bisa kemudian dengan aplikasi, kita ketik kata yang unik yang Nabi Muhammad sebutkan. Di hadis ini adalah kata buhbuha. Kalau misalnya seorang menyampaikan hadis ini, tapi dia mencari di kitab Mu'jam Mufahras dengan kata man aroda, wah itu akan keluar banyak sekali. Karena itu terlalu umum, barang siapa yang ingin, barang siapa yang hendak, banyak sekali. Kemudian misalnya dicoba lagi kata-kata, kata kuncinya al-jannah, surga. Oh banyak sekali sabda Nabi Muhammad tentang surga. Kemudian al-jama'ah, sama juga demikian. Tapi bagi syaitan juga demikian. Tapi begitu Anda ketik buh-buha, maka akan keluar cuma sedikit. Akan ketahuan. Dari situlah kemudian kita tahu sahabatnya siapa yang meriwayatkan. Dari situlah kita tahu kemudian para ulama siapa yang mengeluarkan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, sahabatnya tidak disebutkan, sabda Nabi Muhammadnya langsung dalam bahasa Indonesia, tapi orang itu amanah dia menyampaikan yang mengeluarkan, apalagi plus nomornya. Nah ini luar biasa. Karena langsung bisa dirujuk, misalnya riwayat Imam Bukhari, langsung kitab Imam Bukhari, apalagi plus nomornya. Riwayat Imam Muslim, langsung kitab Imam Muslim. Kalau tidak ada salah satu di antara tiga ini, kita tidak bisa sih katakan bahwasanya, ah ini hoax, enggak. Hanya orang itu saja cara berdakwahnya kurang tepat. Karena kalau Anda cuma menyampaikan Nabi Muhammad bersabda, bla bla bla bahasa Indonesia langsung, sahabatnya enggak ada, sabdanya dengan bahasa Indonesia doang, kemudian tidak ada yang mengeluarkan, semua orang bisa bikin kalau begitu. Enggak ilmiah jadinya. Kita tidak katakan salah, cuman kurang tepat cara dakwah Anda. Apa susahnya kemudian sertakan tiga-tiganya, dan Anda bisa perhatikan semua para ustaz yang punya website pribadi, tiga-tiganya tidak pernah mereka tinggalkan. Bukan lagi salah satunya. Tiga-tiganya mereka sebutkan. Sahabatnya, matan bahasa Arabnya. Karena terkadang orang pengen cepat langsung terjemahan. Enggak, bahasa Arabnya. Kemudian siapa yang mengeluarkannya. Lengkap. Bahkan plus kadang-kadang dengan nomornya. Cek aja. Rata-rata para ustadz kita dengan semua website mereka mesti detail seperti itu. Supaya orang bisa cross-check akan amanah ilmiah, amanah ilmu yang mereka emban dan kemudian mereka sampaikan kepada orang lain. Oke, itu sekedar pengingat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ingin mendapat tempat terbaik di surga, arti buhbuhah tempat terbaik, hendaklah dia tetap bersama jamaah. Ingat, bukan jumlah. Yang namanya jamaah adalah segala sesuatu yang bersesuaian dengan kebenaran. Entah firman Allah atau sabda Nabi Muhammad, walaupun jumlah Anda sedikit, itulah jamaatul muslimin. Barang siapa yang ingin mendapatkan tempat terbaik di surga, hendaklah dia tetap bersama jamaah. Karena syaitan akan bersama satu orang. Syaitan suka dengan yang menyendiri. Syaitan suka dengan yang sendirian. Dan kemudian ia lebih jauh dari yang berdua. Apalagi kemudian bersama orang banyak dan di atas kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Apakah kemudian bisa diterjemahkan untuk para jomblo? Mungkin ya, mungkin ya. Syaitan suka dengan yang sendirian. Kenapa? Mudah digoda. Dengan yang berdua, dia harus goda dua orang. Dengan yang bertiga, lebih berat lagi. Bisa jadi yang dua orang bisa mereka taklukkan. Tentunya orang ketiga, dia adalah orang yang istiqamah. Ketika dua ingin lemah imannya, ingin bermaksiat, yang satu mengingatkan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wa-thalathatu rakbun. Orang yang safar sendirian syaitan, orang yang safar berdua syaitan, orang yang safar bertiga, itulah namanya safar. Bukan berarti kemudian Anda setan, tidak, Anda ya. Bukan berarti Anda setan, tidak. Syaitan suka dengan yang safar sendirian. Syaitan masih suka dengan yang safar berdua. Tapi kalau sudah bertiga, itu akan lebih jauh dia untuk menggoda seseorang. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya berdua itu minimal sekali ya. Dan pilihlah teman untuk safar Anda adalah teman yang saleh. Ketika Anda lalai, dialah yang mengingatkan. Bukan ketika Anda lalai, sama kita ya. Nah itu. Lanjut. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatan biyadih. ثم قال هذا سبيل الله مستقيما قال ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari membuat garis lurus dengan tangan beliau suatu hari. Lantas beliau bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus. Sesudah itu beliau membuat garis lain di sebelah kanan dan kirinya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah jalan-jalan yang lain. Dan tidak ada satu pun darinya, dari jalan itu, melainkan ada syaitan yang mengajak kepadanya, menyeru kepadanya. Penyimpangan, kemaksiatan, kefasikan, kekufuran, kesyirikan. Mesti ada syaitan yang menyeru. Ayo sini saja. Ikut kami saja. Coba dulu. Anda masuk dulu. Jangan main bid'ah-bid'atkan dulu. Jangan main sesat-sesatkan saja. Yuk masuk dulu. Pelajari. Jamaah, seperti itulah kurang lebih terkadang syubhat yang disampaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, sering yakni permisalan ilmu sebutkan, dan tentunya faedah kita ambil dari bagaimana Ustaz Ali Ahmad atau Ali Akbar berceramah. Kita tidak perlu yakni minum Baygon untuk tahu bahwasanya ia adalah racun. Ya, kita tidak perlu untuk kemudian minum Baygon supaya kita tahu itu adalah racun. Kenapa? Kita tahu itu racun. Anda tidak perlu masuk Syiah untuk tahu di dalamnya ada kesesatan. Anda tidak perlu masuk Khawarij untuk tahu di dalamnya ada kesesatan. Anda tidak tahu, tidak perlu dan tidak perlu. Kenapa? Karena para ulama sudah menerangkannya, bahkan terkadang sebagian para ulama ex kelompok itu. Untuk apa Anda masuk? Kalau sudah tahu kemudian di dalamnya adalah penyimpangan. Dan saya bahagia, tadi sore Pak Saiful posting kepada saya terjemahan, yakni karangan Imam atau Syekhul Islam Taimiyah, dan itu bantahan untuk orang-orang Syiah. Sudah keluar terjemahannya. Siapa penerjemahnya, Pak? Luar biasa itu. Itu kitab yang luar biasa. Makanya saya langsung pesan. Minhajus Sunnah ya. Iya. Buku yakni karangan Syekhul Islam Taimiyah, bantahan bukan cukup telak, telak sekali untuk orang-orang Syiah. Dan sudah diterjemahkan, subhanallah. Kita tahu ulama-ulama zaman dahulu dengan bahasa Arab mereka tidak seperti ulama zaman sekarang. Beda zaman, beda yakni stratanya. Wallahualam bissawab. Makanya terima kasih itu untuk para ustaz yang sudah menerjemahkan, yakni layak di antara buku yang layak untuk kita miliki. Jamaah sekalian rahimakumullah, tidak perlu untuk kemudian tahu kesesatan sebuah kelompok masuk ke dalamnya. Yang ada nanti Anda terjerumus ke dalamnya. Bisa jadi karena mungkin kita masih lemah, ikut kajian juga baru 1-2 bulan, 3-4 bulan. Tak taunya syubhat mereka kuat sekali dan menyambar hati Anda. Masuk Anda akhirnya. Enggak perlu. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang bersabda, ini adalah jalan-jalan dan tidak ada satupun darinya melainkan ada syaitan yang mengajak kepadanya. Mengajak untuk sebuah kesesatan, penyimpangan, kemaksiatan, syirik, syahwat, syubhat dan lain sebagainya. Dan beliau bersabda atau beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun." Yang artinya adalah, dan sungguh ini jalanku yang lurus. Jadi beliau bikin garis lurus, kata beliau ini jalan Allah. Beliau bikin garis-garis yang lain dan beliau mengatakan ini jalan-jalan ada syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian beliau membaca firman Allah, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "La ya'tiyanna 'ala ummati ma ata 'ala bani Israil hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu 'alaniyah." Na'udzu billah. لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَسْنَعُ ذَلِكِ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةِ وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةِ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا عَنَى عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Yang artinya adalah dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umatku akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel. Ini di antara tanda-tanda beliau Nabi. Ini di antara tanda-tanda beliau Rasul. Beliau menyampaikan tentang perkara yang akan terjadi nanti. Beliau pribadi tidak tahu yang terjadi besok. Tapi semua sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang beliau sebutkan tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman, itu semuanya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau secara pribadi tidak tahu yang terjadi besok, apalagi kemudian akhir zaman. Semuanya wahyu. Tentunya jangan salah faham. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis-hadis berkaitan dengan akhir zaman, kan ada kala itu seorang budak yang salah faham. Dengan mengatakan kita memiliki seorang Rasul yang tahu akan perkara yang gaib. Perkataan kufur tentunya. Meyakini selain Allah Subhanahu wa taala tahu ilmu ghaib, ini perkataan kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya atau yang mengatakannya dari Islam. Tapi apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu mengeluarkan budak perempuan tersebut dari Islam? "Heh, kamu kafir. Kamu meyakini enggak?" Nabi Muhammad enggak begitu. Tapi Nabi Muhammad ingatkan. Kenapa tidak dikafirkan? Karena budak ini salah faham. Sama seperti salah fahamnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mendapati di Syam, orang itu kalau ingin menghormati orang lain itu dengan sujud di hadapan. Itulah yang difahami Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di Syam. Maka ketika dia pulang ke Madinah, selesai dia berdakwah, menghadap Nabi Muhammad SAW, dia sujud di hadapan Nabi Muhammad. Apakah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala perbuatan kekufuran bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam? Kalau tadi perkataan yang kufur, ini sekarang perbuatan yang kufur. Apakah Nabi Muhammad mengatakan kafir kamu Mu'adz? Tidak. Karena memang Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang sangat berhati-hati dalam mengkafirkan kaum muslimin. Nabi Muhammad nanya, ada apa kamu ini Mu'adz? Berdiri. Malaka ya Mu'adz? Ada apa kamu ini Mu'adz? Beliau suruh berdiri. Wahai Rasul, saya ketika engkau utus ke Syam untuk berdakwah, itu saya mendapati orang di sana ketika ingin menghormati orang lain, itu dengan sujud di hadapannya. Maka saya sujud kepadamu, saya menghormatimu. Kata Nabi Muhammad, tidak boleh, berdiri. Tapi Nabi Muhammad SAW faedahnya, syahidnya, Nabi Muhammad tidak kafirkan Mu'adz. Kenapa? Karena Mu'adz salah faham dalam cara menghormati. Barulah kemudian keluar sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jika aku ini boleh untuk menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain selain Allah, sungguh aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi enggak boleh. Tapi kalau boleh, para perempuanlah saya suruh sujud untuk suami-suami atau kepada suami. Karena begitu besarnya tanggung jawab yang diemban oleh suami hingga Anda harus menghormatinya. Kalaupun sampai sujud saya suruh. Tapi enggak boleh. Nasihat tentunya untuk para wanita, hormati suami Anda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walirrijali 'alaihinna darajah," yang sudah nikah, yang belum nikah, tanamkan ayat ini di benak Anda semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walirrijali 'alaihinna darajah," dan untuk semua atau untuk laki-laki, yaitu para suami, "'alaihinna," atas mereka, atas wanita, atas istri-istri mereka, "darajah," satu derajat lebih tinggi, satu level lebih tinggi. Di mana dia bertanggung jawab, di mana dia bertanggung jawab dan kemudian dia menafkahi Anda, maka Anda harus hormati dia. Wallahu alam bissawab. Oke. Okay. Kata Nabi Muhammad SAW, umatku akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel. Seperti sejajarnya sendal dengan pasangannya. Artinya bakal kita ikuti tuh, pelan-pelan. Di hadis yang lain, syubran bi syubrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta walau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Sampai jika mereka masuk ke lubang biawak pun, lubang dob, kadal padang pasir. Sampai jika mereka masuk ke lubang dob pun, kalian akan mengikutinya. Kata para ulama, kenapa Nabi Muhammad SAW memisalkan mengikutinya kita kepada Bani Israel atau Yahudi dan Nasrani itu seperti dob. Dob itu ketika ditelusuri, lubang yang ada di dalam tanah yang dia bikin itu sangat berliku-liku. Maksudnya ribet, maksudnya ruwet. Sampai perkara yang ruwet pun kalian akan ikuti. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, pelan-pelan. Mungkin dari perkara yang ringan, ulang tahun, ulang tahun. Ah, itu tasyabuh, ganti dengan istilah milad. Milad. Itu melet ya. Sorry. Berkabung, semuanya pakai hitam. Ini kebiasaannya Nasrani. Datang ketika kita nih takziah ke orang yang anggota keluarga meninggal, baju hitam, wayani celana hitam yang perempuan, nah ini kita perlu bahas nanti ya. Yang laki-laki dulu, baju hitam, hitam. Kemudian cawat hitam. Ada aja yang nyeletuk cawat ya. Cawat sama cangcut mirip-mirip ya. Satu kata yang jarang kita dengarkan. Karena lebih sering semfak ya. Dan mereknya Sony. Luar biasa. Produk Sony ini sampai pakaian dalam dia bikin, masya Allah, luar biasa produk yang satunya. Lama-lama mungkin Mitsubishi nanti ada ya. Wallah nggak bisa, macam-macam aja. Asal jangan Hyundai aja ya. Dari Korea berarti. Ini apa maksudnya ini? Ah, hitam-hitam. Ini kebiasaan orang Nasrani. Nanti lama-kelamaan, kata para ulama, ketika kita mengikuti mereka dalam perkara yang zahir, lama-kelamaan batin kita akan ikut. Suka. Akhirnya walak dan barok kita rusak. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan yang perempuan? Maka dengan yang perempuan itu pakaian mereka sehari-hari, maka bukan tasyabuh. Itulah pakaian mereka sehari-hari. Juga jangan lebay. Ah, ini kan lagi takziah. Kalau pakai hitam-hitam nanti dikira tasyabuh. Akhirnya takziah pakai baju warna pink. Wah, jangan. Biarkan Anda pakai warna hitam. Itu pakaian Anda sehari-hari. Yang kita bicarakan laki-laki. Biasa pakai batik, biasa pakai sarangan, biasa pakai besa, macam-macam. Begitu takziah, hitam, hitam, hitam. Maka kulit hitam pulang. kacamata hitam pulang ya. Kada kelihatan. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan setelah adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح skor Ari join. Wah, enggak main bola, Mas. Mas Yongki Ari Bowo ikut nonton sekarang. Assalamualaikum. Ya mungkin lagi enggak ada main bola ya. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan sabda Nabi Muhammad SAW terjemahannya. Umatku akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel. Seperti sejajarnya sendal dengan pasangannya. Pelan-pelan. Nanti akan sama. Apakah kemudian kita berpangku tangan? Ya sudahlah, Nabi sudah ngomong. Yuk kita ikut mereka. Enggak gitu cara memaknainya. Kita harus keluar dari itu. Di antara dalil Nabi Muhammad betul-betul Nabi dan Rasul. Yang beliau sabdakan terjadi kan sekarang. Bagaimana kita sayangkan sebagian kaum muslimin itu adalah mengikuti yakni orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Perkara-perkara yang khusus ya, perkara-perkara yang khusus dalam urusan agama mereka dan urusan duniawi mereka itu adalah pakemnya tasyabbuh. Mengikuti orang Yahudi dan Nasrani atau agama yang lain, sesuatu yang mereka istimewa dengannya, sesuatu yang khusus. Baik itu dalam urusan agama atau dalam urusan duniawi. Wallahu a'lam bissawab. Ulun pernah ya hadir beberapa kali gitu ya walimahan. Saya tidak katakan orang yang mengadakan acara walimahan ini miskin, bahkan mungkin enggak pengin miskin, lawang nyewa gedung kok. Ulun enggak enak mau ngomong gedungnya ada di Sabila, kan enggak nyaman ya. Nyewa gedung. Subhanallah. Mesti ada uang lah. Tapi subhanallah, tidak disiapkan meja dan kursi yang cukup. Akhirnya sebagian kaum muslimin yang kita berbaik sangka masih, mereka bukan mengikuti orang Yahudi atau orang Nasrani. Mereka enggak punya tempat. Akhirnya makan berdiri. Terlepas dari perdebatan, hukum makan dan minum berdiri. Sebutkan, ada yang membolehkan. Tapi kan, yani gimana ya? Enggak nyaman. Kenapa? Karena di orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka punya yang namanya standing party. Memang, yani si party yang berdiri. Sorry, standing party itu pesta, pokoknya berdiri. Makan minumnya semuanya berdiri. Dan secara kesehatan, sorry yang namanya party ya, itu perempuan, laki-laki biasanya namanya parto. Itu biasanya, itu memang gak disiapkan, memang berdiri aja semuanya. Kaum muslimin, jangan karena, yani perbuatan anda akhirnya secara tidak langsung yani, menggiring kaum muslimin mirip kayak mereka. Padahal mereka mungkin gak ingin melakukan itu. Akhirnya kala itu ulun ikut ngambil. Kemudian ya ulun belapak. Akhirnya sebagian bapak-bapak ikut belapak. Loh, secara kesehatan pun kan lebih sehat. Minum sambil duduk, minum sambil yakni makan dan minum duduk. Jauh lebih sehat untuk pencernaan. Banyak jurnal kesehatan Anda bisa baca. Tapi di momen-momen tertentu boleh, no problem. Sebutkan Nabi Muhammad pun pernah minum berdiri, tapi di momen tertentu, tidak setiap saat tentunya. Wallahu alam bisawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, terkadang kaum muslimin tidak menghendakinya, tapi Anda tidak mendukung. Tidak mungkin Anda mampu menyewa gedung seperti itu, kok kemudian meja sama kursinya Anda juga enggak sewa? Sewa yang banyak. Anda misalnya, ini untuk yang ingin mengadakan acaranya misalnya, Anda misalnya mengundang orang 1000 atau 2000, itu minimal separuhnya Anda sudah siapkan. Karena enggak bakal datang langsung kan, berangsur-angsur kan, tapi minimal separuhnya. Anda undang orang 1000, Anda orang undang 2000, maka separuhnya Anda siapkan kursi untuk itu. Dan makanannya dua kali lipat dari itu, karena mereka yang Anda undang biasanya bawa istri. Dan itu ma'ruf, itu ada istiadat kita sudah. Kita ngundang seseorang, itu mesti kalau Anda punya pasangan silahkan bawa. Walaupun terkadang lebih didetailkan, anak menantu atau dan istri boleh, no problem. Karena disebutkan Nabi Muhammad SAW ketika diundang oleh seseorang, Nabi Muhammad mengisyaratkan pada Aisyah, Rasul, saya mengundang kamu. Ini gimana? Ketika Aisyah tidak diundang, Nabi Muhammad enggak mau datang. Ini diantara bentuk ini sayang Nabi Muhammad SAW dan diantara bentuk bagaimana beliau yakni ingin mengajarkan tetangganya adab. Anda mengundang orang, undang pasangannya. Kedua, kemudian orang ini datang. Non-muslim yang undang Nabi Muhammad ini. Bagaimana dengan ini? Maksudnya mengisyaratkan dengan istri saya diundang enggak? Dan dia tidak mengundang. Nabi Muhammad enggak datang. Sampai yang ketiga, ya wahai Rasul, Anda dan istri. Baru Nabi Muhammad datang. Mungkin akan lebih baik jika diundangan memang Anda sebutkan. Fulan dan istri. Dan Anda harus cross-check orang itu sudah beristri atau tidak. Jangan asal aja. Anda nyinggung nanti. Oh masa sadang yang undangannya ya. Tahu Anda belum nikah di calon istri ya. Jadi Anda juga harus cross check ya. Orang itu haji kah kada? Orang itu sudah berbini kah kada? Itu Anda harus pelajari supaya ya ini Anda menjaga perasaan orang. Wallahu a'lam bisa. Nah, Anda kalau ngundang 1000 berarti Anda siapkan makanan 2000 atau 3000. Kenapa? Mungkin orang itu istrinya cukup banyak makannya. Bukan cuma dua porsi. Jadi begitu datang dia nyemil sate. Nanti ngobrol sedikit. Kemudian ketupat kandangan. Bini siapa tuh tahu juga. Jadi Anda kita ingin mengundang orang lain. Anda harus persiapkan semuanya. Jangan karena Anda. Anda gak sengaja nih. Tapi karena Anda mendorong orang lain untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sayang ya. Maksudnya kalau sudah tahu seperti ini ya jangan dilanjutkan. Tetap sediakan meja, sediakan kursi. Minimal sekali kursi ketika tidak ada meja. Kita bisa kok makan begini. Iya, kursi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tahu-tahunya karena saking semangatnya dengerin ceramah ini ya, dia sediakan kursi, kursi pelaminan semua. Iya bagus ya. Jadi orang-orang yang datang serasa nikah terus ya. Berapa pelaminan itu? Oke, lanjut jamaah. Kada tuntung-tuntung mun kene. Hingga apabila ada di antara mereka itu yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, niscaya di antara umatku akan ada yang berbuat demikian. Auzubillah. Ngeri. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Dan sungguh Bani Israel sudah berpecah belah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Ingat, kita sudah bahas di mulia dengan manhaj salaf, ini adalah ancaman. Maka berlakukanlah ancaman seperti selayaknya ancaman. Anda enggak boleh baper. Anda enggak boleh kemudian bawa perasaan, "Wih, ini pembujurnya ya." Enggak, ini berlaku untuk semua kita. Jangan masuk yang 72. Kenapa? Karena yang satu itu selamat. Harusnya Anda fokus, gimana saya bisa selamat? Masuk ke kelompok atau golongan yang satu itu. Kenapa Anda merasa Anda yang masuk ke 72? Hingga kemudian Anda menuduh sebagian dai atau banyak dai, ini dai merasa pembujurnya, ini jenang bujur, yang lain salah. Berarti Anda merasa Anda salah sebenarnya kan? Subhanallah. Harusnya Anda masuk ke yang satu itu. Apa? Berikut jawaban Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Karena Nabi menyebutkan, semuanya masuk neraka, diancam masuk neraka, karena menyimpang. Kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, yaitu mereka yang berada di atas ajaranku dan para sahabatku. Mereka yang berada di atas ajaranku dan para sahabatku. Anda harusnya fokus di situ. Jadi Anda tidak bawa perasaan ketika mendengarkan ceramah. Gimana ya ajaran Nabi Muhammad? Gimana ya ajaran para sahabat? Itu yang Anda harus pelajari. Supaya Anda selamat menjadi al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab sunannya dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika dia berdiri seraya bertutur, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami, kemudian beliau bersabda, ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah wa inna hadhihi al-millah sataftariku ala thalathin wa sab'in thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jama'ah wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalbu bisahibihi. Yang artinya adalah dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ketahuilah sungguh umat sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab terpecah menjadi 72 golongan. Yahudi 72, Nasrani 71. Dan umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kita pelajari kemarin faedahnya dari Syekhul Islam Taimiyah, Nabi Muhammad tidak sebutkan spesifik 72 golongan tersebut. Yang kemudian kita mendapatkan faedah bahwa hukum asal aib seorang muslim itu ditutupi. Nabi Muhammad tidak sebutkan siapanya kan. Nabi Muhammad ingin Anda fokus kepada yang selamat. Nabi Muhammad tidak sebutkan kelompok 1, A, B, C, enggak. Kata Syekhul Islam, ini dalil hukum asal aib seorang muslim itu ditutupi. Nabi Muhammad tidak sebutkan siapa mereka. Tapi Nabi Muhammad kemudian sebutkan pengecualiannya. Itulah yang menjadi fokus kita seharusnya. 72 golongan di neraka, sedangkan satu golongan di surga, yaitu al-jamaah. Apa itu makna jamaah? Di hadis yang sebelumnya lah jawabannya. Ma ana alaihi wa ashabi, itulah al-jamaah. Orang-orang yang berjalan di atas ajaranku dan para sahabatku. Dan sungguh akan keluar dari umatku segolongan manusia yang hawa nafsunya dalam kurung bid'ah sudah memasuki diri mereka seperti penyakit anjing gila merasuki pengidapnya, mendarah daging. Ada orang-orang yang nanti seperti ini kata Nabi Muhammad. Ketika ditegur malah marah. Ketika diingatkan malah marah, bahkan menuduh yang menegur dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Padahal mereka hanya mengingatkan, padahal mereka cinta, sayang, peduli dengan Anda. Agar Anda tidak terjerumus lebih dalam dengan kebid'ahan Anda. Dan sampai tadi sore, masih ada saja pemahaman sebagian kaum muslimin seperti itu. Bahwasanya segala sesuatu yang baru. Akhirnya ketika kita sampaikan sabda Nabi Muhammad, kita sampaikan tentang patokan apa itu sunnah, kita harus dalam beribadah sebabnya, jenisnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya harus sama. Kemudian dia mengatakan, bagaimana dengan handphone? Bagaimana dengan teknologi? Bagaimana dengan mobil? Itu urusan dunia. Yang kita permasalahkan itu dalam urusan agama. Dari mana kita tahu? Kata Nabi Muhammad SAW, karena sebagian orang-orang mungkin cuma berlandaskan, yakni iyyakum wa muhdatsatil umur, hindari kalian semuanya dari perkara-perkara yang baru. Jangan pakai hadis itu doang. Perkara-perkara yang baru ini apa? Di hadis yang lain. Man ahdatha fi amrina hadza. Barang siapa yang mengada-ngada sesuatu yang baru dalam urusan agama ini, bukan urusan duniawi. Anda mampu membuat sesuatu, apalagi bermanfaat untuk kaum muslimin, buat, bikin, invent, no problem. Itu urusan dunia. Teknologi nikmati, maksimalkan. Untuk dakwah diantaranya. Dan urusan agama yang kita bahas. Sampai tadi sore, masih ada seperti itu. Pertanyaan seorang akhwat, yang kemudian dia didebat oleh temannya. Tapi tentunya saya sarankan, Mbak, antum sampaikan saja dan tidak perlu berdebat. Tugas antum menuntut ilmu, sering-sering ke majelis ilmu, bukan debat. Dan siapapun di antara Anda ketika ingin bikin status, yakni berpikir ulang lagi. Ya, apakah kemudian ini akan menjurus kepada perdebatan? Apakah Anda siap dialog? Ya. Kalau tidak, tahan. Posting yang umum-umum, posting yang kemudian yang ijma-ijma akan jauh lebih selamat. Kenapa? Semua kita masih penuntut ilmu. Bukan kemudian levelnya dialog. Ini kerjaannya baru ngaji sebentar, pengennya bantah sana sini, bantah sana sini. Ketemu Anda dengan ustadznya, habis Anda langsung dengan satu jurus. Kenapa? Anda baru belajar, baru satu jurus, Anda langsung keok. Dia sebutkan rujukan, dia sebutkan perkataan seorang alim, langsung, waduh, iya Anda baru belajar. Wallahu alam bissawab. Oke, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian, yani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, jadi tadi adalah sabda, berikut kita adalah akan menyebutkan beberapa athar. Athar itu identik dengan perkataan perbuatan para sahabat. Atau biasa juga disebut dengan istilah hadis mauquf, hadis yang terstop di sahabat dan bisa jadi dalil. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah." Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai. Sederhana, yaitu tidak berlebihan dalam mengerjakan sunnah, jauh lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam mengerjakan bid'ah. Sederhana, tidak berlebihan dalam mengerjakan sunnah, jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam mengerjakan bid'ah. Semuanya pakai jaket yang sama, pakai rompi yang sama, peci yang sama, ada posko-poskonya. Paham jawabian lah. Pokoknya semangat sekali untuk satu perbuatan yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Percuma keluar dari Anda harta Anda banyak, tenaga Anda, semua Anda kerahkan untuk satu amalan Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan. Percuma semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, iblis lebih mencintai pelaku bid'ah daripada pelaku kemaksiatan. Karena pelaku kemaksiatan itu dekat taubatnya, karena dia tahu ini maksiat. Dia hanya kalah dengan hawa nafsunya, tapi dia tahu ini salah sebenarnya. Tapi tidak untuk para pelaku bid'ah. Mereka merasa sedang menjalankan ketaatan. Makanya ketika Anda tegur, langsung kemudian mereka marah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia berkata, "Alaikum bis-sabili was-sunnah, fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin, dzakara ar-rahman, fa fadhat 'aynahu min khasyatillah, fatamassahu an-nar, wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilaf." Juga dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Berpeganglah pada jalan yang lurus dan sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah, karena seorang hamba yang berada di atas jalan yang lurus dan sunnah itu, Al-Quran dan As-Sunnah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, lalu kedua matanya menangis karena takut kepada Allah, sungguh dia tidak akan disentuh oleh api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika orang sudah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ketika dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dibacakan kepadanya firman Allah, dia mendengarkan lantunan ayat Allah, kemudian air matanya berlinang karena takut akan azab Allah, karena Allah maha mampu untuk mengazab kita. Nangis dia. Apa kata beliau? Tidak akan disentuh neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Persis sabda Nabi Muhammad. Ainani la tamassuhum an-nar. Kata Nabi Muhammad, ada dua pasang mata tidak akan disentuh api neraka Allah. Disentuh aja enggak, apalagi masuk. Salah satu di antara keduanya, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain, mustahilnya orang yang menangis karena takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti mustahilnya susu yang sudah dituangkan balik lagi ke dalam ceret. Ketika susu sudah dituangkan, itu gak bisa balik. Seperti itulah mustahilnya orang masuk neraka jika dia takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, neraka itu berbicara jemaah. Dan dia ketika akan dicemplungkan kepadanya seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dia menutup dirinya. Neraka itu punya pojok-pojok. Neraka itu punya ujung-ujung. Karena neraka itu memiliki yakni tali kekang yang begitu banyak. 70 ribu tali kekang. Dan satu tali kekangnya dipegang oleh 70 ribu malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. 4,9 M malaikat Allah yang memegang tali kekang neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia punya ujung. Dia sangat luas, dia sangat dalam. Begitu akan dicampungkan seorang kepadanya, dia menutup diri. Ditanyakan, kenapa engkau menutup dirimu? Wahai Tuhanku, ketika di dunia, hambamu ini selalu berlindung kepadamu dariku. Jadi selalu berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Neraka tahu itu, anda berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Berlindungnya yang jelas. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar. Jelas, ya Allah jauhkan aku dari neraka. Wa qina adzabana, jauhkan aku dari neraka. Jelas mintanya, bukan enggak jelas. Aku tidak layak masuk surga, tapi enggak tahan di neraka. Itu enggak jelas. Yang jelas, ya Allah masukkan aku ke surga-Mu, jauhkan aku dari neraka-Mu. Jadi jelas. Wallahu a'lam bishawab. Muslim itu jelas ya, bukan yang pinplan ya. Kayak lagunya Ungu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dan sungguh ini bahasan kita intinya adalah perkataan beliau yang ini. Dan sungguh sederhana di jalan yang lurus dan sunnah, jelas lebih baik dan sungguh sederhana di jalan yang lurus dan sunnah yang jelas lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam menyelisih keduanya. Sama maknanya dengan kebid'ahan. Sama seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud, sederhana dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad lebih baik dibandingkan serius dalam perkara yang bid'ah. Dan kata Nabi Muhammad SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amal yang paling Allah cintai adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Memang sholat malamnya cuma dua rakaat, memang sholat witirnya cuma satu rakaat, tapi berkesinambungan. Seminggu bisa 2-3 kali. Lama-kelamaan seminggu 7 kali. Walaupun mungkin jumlah rakaatnya belum nambah. Tetap cuma dua rakaat sholat malam, satu rakaat witir. Lama kelamaan bisa nambah jumlah rakaat malamnya, bisa nambah jumlah rakaat witirnya. Lama kelamaan anda ketika tidur mesti terbangun di tengah malam karena sudah terbiasa. Bukan bangun karena bantal hilang, bukan bangun karena AC mati. Ya lo, seorang hendak pak AC, bini kedinginan matiinya, bangun kita jam 2, mati ini ya, nyalai pulang. Enggak, dia bangun karena memang sudah terbiasa bangun malam untuk sholat malam. Contoh. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah meninggalkan salat malam sejak umur 15 tahun sampai meninggal umur 100. Subhanallah. Luar biasa. 85 tahun salat malam. Itu sahabat junior. Tanpa mengurangi rasa hormat. Itu sahabat junior. Anda tidak bisa bayangkan gimana bapaknya. Anda tidak bisa bayangkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sahabat junior. Wallahu a'lam bishawab. Dan kata Aisyah, jangan kalian tinggalkan salat malam karena Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Dan jika beliau dihampiri kemalasan, beliau tetap salat malam tapi duduk. Karena mungkin lelah. Mungkin sekali orang datang ya ini kemalasan karena dia kelelahan, capek, futsal sampai jam 12. Misal. Uyuh loh. Jam 2 bangun. Tetap sholat. Walaupun Anda harus duduk. Ketika duduk ada yang berteriak, Anda tuh duduki kepala bini. Wallah namisa. Lanjut jamaah. Sasadangnya ke ayah, udah duduk tekantut pulang ya Allah. Lanjut jamaah. Talbis iblisnya kayak inilah. Lanjut. Wa an 'Asim bin 'Aliyah qala 'alaykum bil amri al awwal alladhi kanu 'alayhi qabla an yaftariqu. Dari 'Asim, dari Abu al-'Aliyah, dia mengungkapkan berikut generasi berikutnya, sahabat selesai, yakni berikut adalah tabi'in. Hendak beginilah metode para ulama dalam penulisan kitab-kitab mereka, mesti seperti ini. Dalam perkara akidah, dalam tafsir, buku tafsir pun demikian. Anda kalau baca tafsir Ibnu Katsir, itu mesti urutannya begitu. Perkataan Nabi Muhammad akan tafsir ayat tertentu, sahabat tabi'in. Begitulah metode penulisan para ulama, kita ingin menguatkan satu poin. Apa pembahasan kita? Perintah berpegang teguh pada sunnah dan tetap berada dalam jamaah al-muslimin. Hendaknya kalian berpegang teguh pada ajaran pertama yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Itu pegang. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Sudah 30 sekian dalil kita sebutkan dalam kajian mulia dengan manhaj salaf, kenapa kita ketika beragama harus ikut metode para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian berpegang teguh pada ajaran pertama yang dipegang oleh para sahabat sebelum orang-orang terpecah belah. Lebih tepatnya di zaman atba'ut tabi'in. Di zaman tabi'in sudah ada cikal bakal penyimpangan, tapi kemudian di zaman berikutnya itu jauh lebih banyak. Hingga kemudian mereka masing-masing ketika ada orang menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, mereka akan pertanyakan, sebutkan kepada kami semua rijal hadis kamu. Dari mana kamu dengarkan sabda ini? Harus sebutkan orang-orangnya. Kenapa? Karena kali itu, yakni penyimpangan sudah mulai banyak bermunculan. Kemudian aku Asim menyampaikan apa yang dikatakan oleh Abu Aliyah kepada Al-Hasan Al-Basri. Maka dia berkata, demi Allah, dia telah menasihatimu dan berkata benar kepadamu. Artinya yang disampaikan oleh Asim, disampaikan oleh Abu Aliyah kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan beliau mengiyakan, itu benar. Ikuti perkara umat Islam yang pertama, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in. Sedikit lagi. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri tentunya. Dia mengatakan, wahai Yusuf, jika kau mendengar di belahan timur ada seorang laki-laki ahlu sunnah, maka kirimkanlah salam kepadanya. Begitu pula halnya apabila kau mendengar di belahan barat ada seorang laki-laki ahlu sunnah, maka kirimkanlah salam kepadanya. Sebab sungguh jumlah ahlus sunnah itu sedikit. Masya Allah. Ini luar biasa perkataan Imam Ibn Sufyan Ats-Tsauri. Kita itu sudah sedikit. Lalu saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berkaitan dengan pertanyaan, Ustaz, gimana sikap kita kepada teman-teman yang kemudian sering mentahdzir kita dengan Radio Islam Indonesia. Kita sudah sedikit jamaah. Kenapa kemudian kita saling, bahasa Banjarnya itu, bercakut satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya kulun setelah pengajian itu, ada yang bertanya kulun besok pagi kalau enggak salah. Ustaz, apa sih perbedaan kita dengan mereka? Enggak ada beda. Buku yang kita bahas sama. Kitab yang kita bahas sama. Dengan pemahaman yang sama. Cuman ada satu perselisihan dan itu sedikit tapi dibesar-besarkan. Apa? Di antaranya cara pandang boleh atau tidak kemudian pengajian divideokan, boleh atau tidak menggunakan media. Di situ saja. Anda enggak suka enggak usah pakai. Selesai. Kita sama-sama bahas kitab tauhid. Kita sama-sama bahas al-usul al-thalatha. Kita semua bahas pondasi yang sama. Kenapa kemudian harus bercakut satu sama lain? Hingga mentahdir ustaz satu sama lain. Enggak. Dan setahu ulun, semua yang berceramah di sini tidak pernah mentahdir mereka, apalagi ustaznya. Enggak pernah. Kalau sebaliknya, wallahu a'lam bishawab. Enggak pernah. Karena tugas kita belajar. Anda merasa nyaman belajar di sini, silahkan, alhamdulillah. Di sana, enggak ada masalah. Yang kita pelajari sama. Ketika ada perbedaan, Anda harus berlapang dada. Kenapa? Karena ini sudah ranah ijtihad para ulama. Ulama yang di zaman ini, yang tahu bagaimana kasusnya, bagaimana maslahat dan mafsadatnya. Dan mereka, sebagian, karena memandang maslahatnya, akhirnya mereka menggunakan media ini. dan sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Anda tetap enggak suka, Anda enggak ingin, Anda enggak ingin pakai, no problem. Tapi jangan larang orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Anda enggak suka makan pete, Anda enggak suka makan jengkol, enggak suka kemudian sambal terasi, jangan diharamkan karena yang lain banyak yang suka. Metaforanya ke sana ya. Wallahu a'lam bishawab. Pete apalagi mun sudah dibakar pian be lodeh lawan haruan besangat. Aduh ya Allah. Sayang kada boleh. Sian saya. Iwak masih boleh ulun. Sudah satu jam ya. Sudah sejam ya. Tapi sedikit lagi ya. Kita habiskan saja. Oke, kita habisin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ulang-ulang perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita masuk ke perkataan ulama berikutnya saya, Tabi'ut Tabi'in, Ayyub As-Sukhthiyani rahimahullah. Wa an Ayyub qala, inna min sa'adatil hadathi wal a'jami ay yuwaffiquhum Allah Subhanahu wa ta'ala li 'alimin min ahli sunnah. Ini luar biasa dan ini faedah untuk kita ya, khususnya kita yang non Arab. Perhatikan bagaimana perhatian para ulama. Ayyub As-Sukhthiyani mengatakan rahimahullah, di antara kebahagiaan pemuda dan orang ajam non Arab, di antara kebahagiaan kita sebagai pemuda, insyaallah masih muda semua ya, yang 60 pun masih muda ya. Karena berdasarkan WHO 60 itu batas maksimal masih muda. Setelah 60 itu baru tua. Ya. Tadi masih muda semua. Di antara kebahagiaan pemuda dan orang non Arab rata-rata kita ialah apabila Allah membimbing keduanya untuk belajar dari ulama ahlus sunnah. Mantap. Anda harus bahagia menuntut ilmu. Anda harus bersemangat menuntut ilmu. Karena di sana ada kebahagiaan. Anda akan tahu sesuatu, tentunya yang sebelumnya Anda belum tahu. Mengetahui sesuatu yang sebelumnya Anda tidak tahu, itu ada kenikmatan tersendiri. Saya tidak bisa agak gambarkan. Anda merasakannya. Oh, kalinya kada boleh. Oh, ini sekalinya nang. Oh, itu. Orang kalau sudah tahu sesuatu, ya ini ada sebuah kenikmatan yang dirasakan di hatinya. Ya ini hatinya berbunga-bunga. Ya. Berarti hatinya riba ya. Wallahu a'lam. Itu sudah tadi pagi beatnya, masih ketawa juga ya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada ahlus sunnah, karena mereka adalah orang-orang asing. Sedikit asing. Jadi bersatulah, jangan bercakut. Bertemanlah, jangan saling tahdzir. Wallahu a'lam bishawab. Yunus bin Abu Al-A'la bertutur, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, jika aku melihat laki-laki ahli hadis, maka seakan-akan aku melihat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Junaid dia berkata, semua jalan tertutup bagi manusia kecuali bagi orang yang meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah dan dia menetapi ajaran beliau. Karena semua pintu kebaikan terbuka baginya. Jadi orang kalau mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW, semua jalan kebaikan akan terbuka untuknya. Betul. Mungkin di awal-awal Anda akan terseok-seok dari pemahaman yang lama, dari syubhat yang lama, dari teman yang lama. Bersabarlah kalau Anda sudah meniti jalan hijrah ini. Karena nanti akan Anda mendapatkan kebahagiaan dan akan terbuka untuk Anda banyak hal. Di antaranya pintu rizki. Maka bersabarlah. Wallahu a'lam bishawab. Karena semua pintu kebaikan terbuka baginya karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun tutup dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk kalian suri tauladan yang baik. Anda ingin cari kakek yang terbaik di dunia, Nabi Muhammad orangnya. Anda ingin cari suami terbaik di dunia, Nabi Muhammad orangnya. Anda ingin cari pedagang terbaik di dunia, Nabi Muhammad orangnya. Anda ingin cari Nabi Muhammad ada semua pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah bahasan pertama sebelum kita masuk kepada talbis iblis yang macam-macam. Harus mengikuti sunnah dan stick kepada jamaatul muslimin. Ingat, bukan jumlah. Yang penting sesuai dengan kebenaran firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan pemahaman salafus salih, sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini bahasan kita untuk bab yang pertama. Mudah bermanfaat. Salat dan khilaf. Ulun mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya makan atau mencicipi makanan yang dimasak sambil berdiri? Siap. Hukum makan berdiri, bukan mencicipi ya. Makan berdiri saja, tentunya ada perdebatan. Di momen tertentu maka boleh, ya. Tapi akan lebih baik jika duduk, apalagi hanya mencicipi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jika kemudian, yakni suasananya, tempatnya, kondisinya memungkinkan ada duduk, apa susahnya anda duduk? Ambil secuil, duduk, cicipi, nyaman, ambil lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah termasuk talbis iblis? Ya, tentunya belum kita bahas ya. Sudah pertanyaan, sudah masuk ke intinya saja nih. Apakah termasuk talbis iblis, tipu daya iblis, saat kita ingin beramal soleh dengan diam-diam, tetapi datang pikiran ingin menunda karena takut terbersit riya di hati? Siap. Apabila ada yang tahu, sebagian berpikiran takut amalannya tersebut sia-sia, tidak jadi amal soleh. Mohon tipsnya Ustadz untuk membersihkan hati ini dari pujian manusia. Mereka sudah berbuat dan merasa sudah berbuat baik. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini bukan talbis, tapi betul-betul rayuan ya. Ya, ini bukan talbis, betul-betul rayuan ini. Betul-betul godaan. Akhirnya kemudian seorang meninggalkan amal soleh karena takut riya. Wah, ini bahaya. Itulah hakikat riya. Meninggalkan satu amalan karena takut riya, itu riya, kata sebagian para ulama. Nah, anda melakukan aja belum? Anda melakukan saja belum? Maka jamaah sekalian rahimakumullah, supaya siapapun di antara kita bisa ikhlas dalam beramal, karena tentunya harus dengan latihannya. Satu, amal-amal yang bisa disembunyikan, sembunyikanlah. Itulah hukum asalnya. Kecuali ada amal-amal yang itu adalah syiar Islam, tidak bisa disembunyikan. Tapi yang bisa disembunyikan, sembunyikanlah. Seperti misalnya infak atau sedekah. Gunakanlah hukum asalnya. Dua, pujian manusia, ya sebatas ujung lisannya saja jamaah. Kalau anda mengharapkan pujian manusia, anda tidak dapatkan dari Allah. Dan mudah kemudian mereka akan melupakan jasa anda. Itulah manusia. Anda kalau bersandar kepada manusia, anda akan kecewa. Bukan berarti tidak boleh minta tolong kepada sama manusia. Ya? Enggak, bersandar. Pokoknya sidintun pokoknya yang kau membantu iku. Salah. Sidintun aja pokoknya satu-satunya yang bisa menolong masalahku. Salah. Allah subhanahu wa ta'ala tempat semua kita mengadu. Mungkin nanti Allah utus orang-orang tertentu untuk nolong anda. Jadi pujian orang-orang yang memuji, ya sebatas lisannya doang. Rugi kita jemaah. Amal kita yang kita lakukan kala itu hancur. Karena kita berbuat untuk mereka. Nanti suatu saat hati anda akan rusak. Ketika anda beramal dan kemudian tidak ada lagi yang memuji, rusak anda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi selama bisa dirahasiakan, rahasiakan. Pujian manusia hanya sebatas itu saja. Kalau anda selalu ingin dipuji, nanti suatu saat anda tidak dipuji, anda akan sakit hati. Kemudian anda depresi, dan kemudian anda jadi pedagang narkoba. Wallahualam bissawab. Sampai ke sana ya. Jauh banget ya. Karena itu depresi ya. Enggak dapat pujian lagi. Ya udahlah, jadi pedagang narkoba. Wallahualam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallahu. Afwan Ustaz, keluar dari tema talbis iblis. Oke, okay, nomor 2. Pertanyaan kiriman dari akhwat. Oh, siap. Cukup cepat berarti ini ya, JNT-nya atau JNE-nya, karena kiriman ya. Ini yang satu hari sampai sepertinya. Oh, dari akhwat kandangan. Wuh, jauhnya. Masya Allah. Kenapa cuma kirim pertanyaan? Ketupatnya dong. Dari akhwat kandangan yang sudah bertahap nazar. Wuh, dan ingin lanjut ke tahap selanjutnya. Habis nazar, maka tahap selanjutnya adalah yakni khidbah atau lamaran. Namun sudah 2 bulan si ikhwan tidak ada kabarnya. 2 bulan. Kada kabar tuh 2, 3 sampai 5 menit itu kada kabar. Bah, pian mun lawan bini itu yang sudah bisi bini lah. Inya chat jam 3 lewat 5. Anda balas jam 3 lewat 7. 1 menitnya Anda dicari. Kenapa kak lambat menyambuti? Makanya cepat ding. Nang semenit tuh pian kemana? Subhanallah. 1 menit dicarinya. Gak sempat itu belok rumah janda. Gak sempat. Iya salah. Pengalaman ya. Aduh. Ya kadang-kadang begitu ya. Yang disampaikan Ustaz kadang-kadang pengalaman pribadi. Kalau berkaitan makanan itu berarti yang ada di benak dia. Ya salam. Tapi enggak apa-apa, itu bukti mereka perhatian, bukti mereka sayang. Kak, kenapa kak pian baik-baik kah? Baik. Kan mungkin karena suaminya ketika turun ke masjid rada kurang sehat ya, atau acting kurang sehat, begitu keluar ganggas. Laju menebak kendaraan. Karena menyempatkan 1 menit ya. Ikhwannya tidak ada kabar. 2 bulan si ikhwan tidak ada kabar. Dan seperti menggantung. Jangan-jangan ikhwannya mati bunuh diri. Mohon nasihatnya Ustaz dalam hal ini. Catatan, si ikhwan orang Banjarmasin. Si ikhwan orang Banjarmasin dan sering kajian di Muba dan miss kadang-kadang. Ayo pian. Pian yang rancak di miss aja tidak tertuduh, ini Muba dan miss. Siapa orangnya ini? Ya salam. Jamaah, kalau misalnya Anda sudah nazar, itu enggak perlu waktu lama. Silakan istikhar. Kemudian jika ada kuch-kuch hatahe, jika ada getaran di hati Anda, bismillah lanjut. Tapi istikharah. Kalau belum mantap, ulang lagi. Sampai ada kemantapan. Habis sholat, Allah berikan jawaban itu. Istilahnya kalau misalnya pakai, yakni ada efek kartunnya, mungkin di atas kepala Anda ada lampu nyala. Ting! Ah, ya. Saya lanjut. Ya. Subhanallah. Jangan kemudian, yakni menggantung sebenarnya. Kasihan. Karena bisa jadi ada ikhwan yang lain ingin maju. Dan akhwan mengatakan, maaf, saya sedang berproses. Tapi dalam hati, prosesnya enggak jelas. Jadi ini nasihat untuk para ikhwan. Anda sudah nazar, maka mungkin ya, sebulan saya katakan lama loh. 1 pekan cukup. Anda mikirnya itu 1 pekan cukup. Enggak. Tidak ada jawaban mungkin di hari pertama. Sholat lagi di hari kedua. Sholat terus. Insya Allah Anda dapat jawaban. Dan Anda sampaikan langsung. Bisa langsung, bisa lewat perantara. Enggak ada masalah. Dan tidak perlu Anda menerangkan kenapanya. Dan kemudian ketika tertolak, entah pihak akhwat atau ikhwan, tidak perlu juga kenapa geram. Enggak perlu bertanya. Enggak perlu. Karena bisa jadi ketika disampaikan alasannya, Anda malah sakit hati. Afan akhi, kenapa geram pengen kada jadi jarusat kada boleh. Aduh, pokoknya aku kada hendak lanjut. Pokoknya katakan kada apa ulun. Pian kenapa kan ikam latat. Nah, kan ada. Sorry, itu yang di benak saya, sorry. Kan tambah menyakitkan. Enggak usah lah, ketika ikhwan juga sama. Afan akhi, sepertinya akhwatnya tidak ingin lanjut sama antum. Oke, okay, alhamdulillah, no problem. Dinikmati, alhamdulillah ala kulli hal. Walaupun ada rasa sakit misalnya, tapi tidak sedalam itu. Karena apa? Tidak ada pacaran, tidak ada, enggak. Insya Allah akan sirna sejenak. Sejenaknya itu ya setahun dua tahun ya. Karena akhwatnya bungas benar lah. Tidak perlu bertakun. Takunakan bang, kenapa garong tertolak? Nanti kalau dia sebutkan alasannya, Anda mungkin akan sakit hati juga. Itu pernah terjadi dan ulun tidak sampaikan. Ikhwannya pengen tahu, akhwatnya saya tanya, begitu jawabannya ada, saya tidak sampaikan. Kepatat, pokoknya antum move on jagin. Saya gitukan saja. Karena hak ikhwan dan akhwat untuk fisik itu hak masing-masing. Dan kekurangan ada di fisik pada kala itu si ikhwannya. Enggak enak saya ngomong. Pokoknya antum move on aja. Ana tetap akan bantuin. Sudahlah, dia sudah menolak. Insyaallah ini disiapkan yang lain. Nah, ketika ada penolakan demikian jamaah, maka masing-masing introspeksi. Apa ya yang salah dengan saya ya? Ya. Apa yang salah dengan saya? Maka jadi bahan introspeksi ikhwannya, ya juga kemudian akhwatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada kasus misalnya, akhwatnya sudah menerima tahap lamaran. Tinggal nikah doang nih, tahap lamaran. Tapi ikhwannya di media sosial, waduh, ya nih, semua komen cewek dia respon. Hahahi, akhirnya akhwatnya ragu-ragu. Kok seperti ini? Padahal Anda sudah mengkhidbah dan saya sudah terima. Maka ini untuk ikhwan juga nasihat. Kalau Anda sudah mengkhidbah dan sudah diterima, tutup buku untuk yang lain. Ya. Wallahu a'lam bisa. Jangan kemudian, ya nih, karena sebab yang mungkin bagi kita kecil ya, tapi itulah, ya nih, pemantik, yani api di bagian akhwatnya. Dia mungkin punya kakak laki-laki, mungkin dia enggak punya akun, tapi kakak laki-lakinya lihat Anda, bahkan mungkin abahnya tahu Anda bagaimana Anda berselancar luar biasa di media sosial, nak kados lagi, abah kados setuju, padahal sudah setuju tadi awalnya. Rugi Anda karena ini cantik badai topan halilintar. Allah nabisa. Bunga sebenarnya biniannya. Karena ketika dia menerima itu sudah khilaf itu. Maka Anda berdoa semoga dia khilaf untuk puluhan tahun mendatang ya. Kalau dia sadar repot ya. Piankah sekalinya laki ulun ya. Oke. Yang terakhir ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita yang benar dalam menghadapi teman yang selalu menyalahkan kita, mengungkit-ungkit kesalahan kita. Kita ilo aja kali. Eh sorry, canda. Bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi teman yang selalu menyalahkan kita, mengungkit-ungkit kesalahan kita, selalu menuntut haknya untuk dihargai, namun nyatanya ia tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai teman. Siap. Setiap berteman dengannya hanya bisa menyakitkan hati saya. Siap. Layakkah masih orang seperti ini kita jalin? Kita jadikan teman. Mohon kritiknya juga, sarannya Ustaz. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, teman itu seperti yakni pandai besi atau seperti pedagang minyak wangi. Dan Anda akan tahu teman Anda baik itu dengan bermuamalah dengannya, itu pasti. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang kalau disebutkan oleh para ulama, ulun juga sebutkan di video ulun itu ya, perkataan para ulama. Di antara perkataan Imam Abu Qutaybah, mudah saya tidak salah. Jika ada seorang laki-laki memuji, dipuji oleh teman-temannya ketika dia safar, maka yakinlah bahwasanya dia adalah orang yang baik. Karena ketika safar itu aslinya orang akan kelihatan. Di safar saja orang ini dapat pujian dari temannya. Bagaimana dia tetap menjalankan ketaatan kepada Allah, dia takut kepada Allah, sholat selalu on time. Padahal safar loh, tetap on time pengen sholat dia sama kaum muslimin yang mukim. Karena cara pandangnya, jika safar saja dia sebaik itu, apalagi ketika tidak safar. Dua, muamalah, yakni fulus. Jika Anda punya teman, dan dalam bermuamalah utang piutang, bagus. Jual beli atau utang piutang, bagus. Yakin, dia pasti orang baik. Karena orang akan keluar aslinya, kalau sudah berbicara soal fulus. Yang ketiga, mungkin ini agak berat, karena apa? Karena harus menginap. Anda akan tahu aslinya seorang ketika Anda tahu bagaimana dia di rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang dua tadi cukuplah. Kalau kemudian Anda mendapatkan teman tidak seperti ini sifatnya, maka bisa dipertimbangkan untuk kemudian hanya teman biasa ya. Jangan terlalu dekat ya. Karena bisa jadi akhlak buruknya terimbas atau Anda mendapatkan efek buruknya juga. Ketika teman punya kesalahan, punya keburukan, maka nasihati dan tugas Anda hanya sampai di situ. Lanjut dia dengan keburukannya, Anda paham, gunakan imajinasi Anda ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya ala kadarnya lah, mungkin kamu ketemu di masjid, ngobrol biasa, tidak perlu kemudian akrab. Karena sedikit banyak sifat teman itu bisa tertular kepada kita. Buruk dia, buruk juga kita. Minimal dapat imbas yang buruk, persis seperti yakni pandai besi. Memang bisa jadi kita tidak terbakar, tapi bau asapnya kita akan mendapatkan. Kenapa? Teman kita buruk. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Salam dan khilafullah, mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.